ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحديث الثالث عشر حديث ال13 عن أبي حمزة أنس بن مالك dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulullah, sang khadim, ya, sang pembantunya, sang pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsih. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai, ya, sesama saudara muslim dari apa-apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ya. Namun perlu diperhatikan, la yu'minu, dinafikannya iman di sini, ya, dijelaskan oleh para ulama adalah tidak mencapai hakikat dan puncak iman, itu dinafikan. Maka yang dinafikan adalah, ya, hakikat dan puncak iman, bukan aslul iman. Jadi yang dinafikan bukan ketiadaan iman sama sekali. Misalkan begini, si fulan tidak mencintai si Alan, si fulan mukmin, si Alan mukmin. Kan kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya, ya, ma yuhibbu li nafsihi, apa-apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Ya. Nah, dia enggak cinta itu kepada si Alan, si fulan ini, dari apa-apa yang dia cintai untuk diri sendiri, dia enggak peduli. Berarti dia kena hadis ini, la yu'minu ahadukum. Namun si fulan bukan maknanya dia enggak beriman sama sekali. Hah? Bukan maknanya dia tidak beriman sama sekali. Tabarakallahu fikum. Ini yang dijelaskan oleh para ulama, di antara oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali ya rahimahullah taala. Beliau menyatakan al-murad bin nafil iman nafyu bulughi haqiqatihi wa nihayatihi. Ya. Yaitu yang dinafikan di sini adalah apa yang dinafikan di sini berarti yaitu buluk hakikati, tidak mencapai hakikat dan puncak iman. Ya, sebagaimana dalam hadis yang lain, la yablughu abdun haqiqatal iman haqqa hatta yuhibba linnas ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Ya, ini dalam riwayat yang lain. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Ya, tidak beriman seorang hamba tidak akan mencapai hakikat iman seorang hamba hingga dia mencintai, ya, ma hatta yuhibba linnas, hingga dia mencintai untuk manusia, ya, ma yuhibbu li nafsihi minal khair, apa-apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri dari kebaikan, ya, dari kebaikan. Nah, itu maksudnya. Nah, fadal dibaca di sini syarahnya, ya, Syekh Jumakir. Kana yuk begitu. Kata Imam Atakasi Salih Fauzan, Perkataan Al-Imam An-Nawawi di Al-Arba'in ini dari Abu Hamzah, maka Anas bin Malik kunyahnya adalah Abu Hamzah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimin Nabi, pelayannya Nabi, sang pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Anas bin Malik, beliau Syekh Saleh Fauzan menjelaskan biografi Anas bin Malik. Ya, Al-Ansari berarti beliau adalah orang Madinah. Al-Ansari dari Madinah, khadimun Nabi. Beliau adalah sang pelayannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diannahu lamma khadima nabiyyu al-Madinata. Karena tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, haraba Malikun. Abu Anas, bapaknya Anas yaitu Malik kabur, lari minal Madinah, dari Madinah. Diannahu kana yubghidu Rasul. Karena dia membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia lari. Faharaba ila Syam, dia lari ke Syam. Wa mata hunaka, mati di Syam sana, kafiran, sebagai orang kafir. Nah, ibunya Anas beriman, Ummu Sulaim. Ya, dan Ummu Sulaim dinikahi oleh seorang sahabat, ya, Abu Talha radhiyallahu ta'ala anhu, dengan mahar masuk Islamnya suaminya, Ummu Sulaim, ibunya Anas. Ya, wa kana Anasun tiflan saghiran. Waktu itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, Anas masih kecil. Faja'at bihi ummuh, maka ibunya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqalat, dan ibunya mengatakan kepada Nabi, hada Anasun yakhdumuka. Ini Anas wahai Rasulullah, dia akan berkhidmat kepada Anda. Jadi ibunya menyerahkan Anas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedari kecil. Ya. Baik, ini biografi dari Anas sedikit aja. Lanjut. Taib, maka Nabi SAW menerima Anas dan Nabi mentarbiah Anas, ya, warabbahu, mentarbiah, memberikan pendidikan kepada Anas, ya. Terus lanjut. Nah, dan Nabi SAW mendoakan Anas, Allahumma aksir malahu, ya Allah perbanyaklah hartanya, wa waladahu, dan anaknya, wa bariklahu fi ma ataitah, dan berkahilah dari apa yang kau berikan kepadanya. Dan ini dikabulkan oleh Allah. Anas menjadi seorang hartawan. Ya, ini Allahumma aksir malahu, perbanyaklah hartanya, wa waladahu, dan anaknya. Dan Anas memiliki 125 anak. 125 anak. Tentu istrinya enggak satu. Kalau kayak pasar Juki mah gimana? Mau punya anak 125 satu. Gitu. Hah? Nah, anaknya sampai 125. Masya Allah. Ya. Ada, mungkin kita berpikir gimana, apakah gonta-ganti, ya. Ya, saya enggak tahu ya riwayatnya apakah istrinya itu, yang jelas istrinya 4 full. Apakah gonta-ganti? Ya, kita bawa, kalau keterangan enggak ada, kita bawa enggak ke situ. Istrinya 4. Terus dari mana bisa 125? Dari budak-budak. Ya. Dari budak-budak. Yang budaknya itu nanti akhirnya jadi ummul walad. Ya, budak yang melahirkan anak tuan namanya ummul walad. Nah. Nah, itu Anas punya budak banyak. Nah, banyak anak beliau dari budak. Anaknya Anas bin Malik. Nah, gitu. Anaknya sampai 125. Ya. Nanti kalau ada perang bisa ada budak lagi. Nah, bisa mungkin Abu Aqilah 125. Istrinya 4, budaknya 5. Ya. Budaknya 10 aja. Ya. Itu bisa. Baik. Dan umurnya panjang Anas bin Malik. Umurnya panjang. Dan panjang pun tetap produktif. Ya. Ya. Hah? Masya Allah. Mau kayak gitu Pak? Pintu terbuka. Pasar Suki enggak. Beliau udah. Gigit sendala. Mana lagi tadi? wasara yakhdumu nabiyya, dan akhirnya beliau melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khadamahu asyara sinina, beliau melayani Nabi selama 10 tahun. 10 tahun Nabi tinggal di Madinah, 10 tahun pula Anas bin Malik melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, min hini qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, saat dari mulai Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah ila antufia. Eh kok saya yang baca ya? Ini belum dibaca. Sampai beliau diwafatkan. Lanjut jemakir. Wahaza bidzalika fadilatan azimatan. Akhirnya Anas bin Malik mendapatkan keutamaan yang sangat besar disebabkan berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Ya, fadilahnya banyak, dapat hadis banyak, dapat ilmu banyak. Ya, lanjut. Baik, tarabba tahadzaba. Akhirnya beliau pun terdidik. Ya. Ala yadi Rasulullah, langsung lewat tangan Rasulullah SAW. Maka ini merupakan kebaikan, ya, perbuatan ibunya. Ketika ibunya menyerahkan Anas bin Malik kepada Nabi SAW untuk sebagai pelayan. Nah, ini luar biasa. Ya, jadi terkadang orang tua itu boleh melepaskan anaknya keluar dari rumah demi mendapat pendidikan. Kalau sekarang masuk pesantren, ya, masuk pesantren. Nah, Anas bin Malik masih kecil, tapi mentalnya udah bagus. Kalau anak kita mentalnya mencel-mencel, masih emak, umi, ya dari kecil jangan. Nanti kalau udah SMP, kecuali dari kecil dia udah bisa mandiri, nggak apa-apa, masukin pesantren. Ya, tapi kalau anak zaman sekarang sulit masuk pesantren, hak dia masih main. Ya, kalau Anas bin Malik dari kecil udah mau belajar, kan ketahuan anak yang masih mau main. Nah, apa yang udah mau fokus gitu. Ya. Mana lagi tadi? Terus baik. Nah, sabda Nabi SAW, la yu'minu ahadukum ay la yakmulu imanuhu. Ya, tidak sempurna imannya. Tadi saya sebut tadi apa? Bukannya menafikan iman sama sekali. Artinya ada orang yang dia disebutkan dalam hadis ini tidak beriman, salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya seperti apa-apa yang dia cintai untuk diri sendiri. Dia enggak seperti itu. Dia peduli amat sama saudaranya. Ya, enggak peduli dia. Apakah dia dinafikan iman? Berarti kafir. Enggak demikian. Maknanya enggak sempurna. Makanya tadi saya sebutkan kata Ibnu Rajab, maksudnya adalah dinafikannya iman, dinafikannya bulughu haqiqati wa nihayati al-iman. Ya, tidak nyampe, ya, hakikat iman, tidak nyampe puncak iman. Karena ada hadis yang lain. La yablughu 'abdun haqiqatal iman hatta yuhibba lin-nas ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Seorang hamba tidak akan sampai kepada hakikat iman hingga dia mencintai untuk manusia apa-apa yang dia sukai, kebaikan untuk diri dia sendiri. Ya, terus lanjut. Bukan maknanya nafya aslil iman, dinafikannya iman sama sekali. Ini sama kayak hadis begini. Ya, Nabi SAW bersabda, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min, wala yasriku sariku yasriku wa huwa mu'min, wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Pernah dengar gak hadis itu? Ya. Tidaklah seorang yang berzina ketika dia berzina, ya, tidaklah dia disebut sebagai mukmin. Begitu juga pencuri, ketika dia mencuri tidak disebut sebagai mukmin. Orang yang minum khamr, ketika minum khamr tidaklah disebut sebagai mukmin. Apakah kita katakan orang yang minum khamr enggak beriman, kafir? Orang yang mencuri ketika dia mencuri, kafir? Orang yang berzina ketika dia berzina, kafir? Enggak, itu mazhabnya Khawarij. Karena Khawarij memahaminya demikian, dinafikannya asal iman sama sekali. Ya. Taibar kalau begitu. Terus ada lagi dinafikannya iman apa? Yang tetangganya enggak aman dari gangguan dia, kan? La yu'minu man la ya'man jaruhu. Ya, tidaklah beriman orang yang tidak aman, yang tetangganya enggak aman. Ya, bawa iqah. Tidak aman dari apa? Bawa iqahnya. Dari keburukan diri dia. Apakah ada orang yang gerasak rusuk sehingga tetangganya terganggu langsung jadi kafir? Enggak. Yang dinafikan di sini adalah kesempurnaan iman. Hah? Kesempurnaan iman. Paham ya? Jadi kalau Khawarij memahaminya, oh itu, ini enggak beriman. Zina kafir, ganggu tetangga kafir, ini kafir. Ahlussunnah tidak demikian memahaminya. Yang dipahami oleh Ahlussunnah dari ulama-nya masa ke masa semuanya yang dinafikan di sini adalah kesempurnaan iman, bukan asal iman sama sekali. Ya, terus lanjut. Taib. Inilah makna hadis hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi, hingga dia ya mencintai saudaranya apa-apa yang dicintai untuk diri sendiri. Maksudnya malam yuhibba li akhi, siapa yang tidak mencintai untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, apa-apa yang dicintai untuk diri sendiri, yakunu imanuhu naqisan, maka imannya itu kurang ya, imannya itu kurang. Terus lanjut. Balil murad. Baik. Walaysal muradu huna akhahu minan nasab. Maka yang dimaksud dengan akhi, dengan saudaranya di sini, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi, hingga dia mencintai untuk saudaranya. Ya. Yang di bukanlah maksud saudaranya di sini saudara nasab. Saudara sebapak, seibu, sekarang ya. Bukan maksudnya situ. Balil murad, bahkan yang dimaksud bi akhi dengan saudara di sini adalah kullu muslim, karena Allah taala berfirman innamal ya innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya semua orang-orang beriman itulah bersaudara. Terus lanjut. Karena semua orang-orang beriman adalah ikhwah, bersaudara. Sebagaimana Allah berfirman innamal mu'minuna ikhwah. Ya, sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah ikhwah. Ya, bersaudara. Nah, barakallahu fikum. Maka fa yuhibbu li akhi, ya, maka dia mencintai untuk saudaranya al-muslimi yang muslimin al-khair, kebaikan. Ya, jadi ada orang yang dapat kebaikan, kita senang. Ya, kita senang. Bukannya malah hasad. Kalau hasad tuh kebalikannya. Gak suka kalau orang lain dapat kebaikan. Ingin nikmat orang lain tercabut. Ini bahaya ini. Membakar amal. Percuma kita menghasati orang. Ini nikmatnya gak bakal tercabut. Kata Nabi, la hasada illa fisnatai. Gak boleh ada hasad kecuali pada dua hal aja. Gibtah ini namanya, rajulun atahullahu malan fahuwa yunfikuhu ana al-lail wa ana al-nahar. Pertama ada orang yang Allah karuniakan harta, kemudian dia menginfakkannya ya, di jalan Allah, siang malam dia infakkan ya, di malam hari, siang hari. Ada orang kayak begini, baru kita boleh iri. Ya. Satu lagi apa? Warajunan taulu Qur'an bahwa yaqrahu ana al-lail wa ana an-nahar. Dan orang yang Allah karuniakan dia ya, Al-Qur'an. Kemudian dia membacanya, mentadabburinya siang malam. Nah, baru itu kita iri. Dapat duit, jadi donatur, tetap jadi apa? Rajin. Nah, itu kita iri. Adapun dia dapat order kita kagak, dia punya duit kita kagak. Lah, ini bukan tempatnya untuk iri. Ya. Taib. Maka ada teman muslim dapat kebaikan dunia akhirat, untuk kebaikan dunianya kita senang. Apalagi akhirat dia dapat hidayah, oh mesti lebih senang lagi. Nambar kalau begitu. Ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atuhibbul jannah? Nabi bertanya kepada salah seorang sahabat yang bernama Yazid bin Asad Al-Qasri. Kamu, apakah kau suka enggak? Atau hibul jannah, kamu suka surga enggak? Pengen enggak masuk situ? Qultu na'am, kata dia. Ya, saya mau. Qala fa'hibba li akhi ma tuhibbu li nafsik. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu cintailah saudaramu yang mukmin apa-apa yang kau cintai untuk dirimu sendiri. Ya. Kita suka dapat kebaikan. Nah, kebaikan buat orang lain itu kita juga sukai. Kita suka terhindar dari kesesatan. Nah, itu juga yang kita inginkan agar orang lain terhindar dari kesesatan. Ya, barakallahu fiik. Ya, ada orang sholat, udah ngaji, alhamdulillah. Ya. Jangan, wah, gak bisa, kecuali diikut afiliasi saya. Wah, gawat itu. Ini ada benih-benih hizbiyah. Ada orang udah sholat, udah bertauhid, udah seneng kita, udah. Alhamdulillah. Seneng itu udah. Ya enggak? Ini enggak, jangan sampai ada orang yang enggak terima. Sampai ngajinya ke kelompok saya. Nah, ini hizbiyah. Ini hizbiyah. Ya. Yang penting dia selamat aja. Tauhidnya beres, enggak syirik, enggak kedukun, enggak percaya ramalan-ramalan kayak gitu. Bertauhid dia, bertauhid rububiyah, uluhiyah, semua sifat. Dia sholat, ya, mengamalkan rukun-rukun iman, rukun Islam, dah bersyukur kita. Ahlus sunnah itu. Walau ngajinya beda, enggak ngaji tempat kita. Itu ahlus sunnah. Dia enggak melakukan bid'ah-bid'ah, enggak melakukan ya, kesesatan-kesesatan yang parah, bukan Syiah Rafidhah, bukan Jahmiyah, bukan Murji'ah, bukan Khawarij, sudah senang gitu. Ya enggak? Tai. Nah, itu. Mana lagi tadi? Li'annal muslimina nafsun wahidatun. Karena muslim itu ya satu jiwa. Wa jasadun jasadun wahidun. Satu jasad. Ya. Satu jasad. Barakallahu fiik. Yata'allamu ba'duhum li'alamin ba'di. Maka sebagian mereka akan merasa sakit dengan rasa sakitnya sebagian yang lain akan merasakan. Ya. Kaum Palestine di Gaza ya dizolimi. Nah, itu mesti merasa pedih. Kaum muslimin di Suriah. Ya, walaupun kita kadang-kadang ketawa ketemu teman kita, keluarga kita, ya memang sifat manusiawi. Tapi asal dari ikut prihatin itu mesti ada. Ya. Mesti ada. Kaum muslimin dizolimi di Suriah. Mesti ada. Minimal apa yang kita bisa bantu? Doa, doa. Ini udah donasi kagak, doa kagak, peduli juga enggak. Subhanallah. Hah? Ini bahaya ini. Ya. Ini bahayanya. Nah, kita suka kan tidak ditindas. Nah, ini kaum muslimin ditindas. Di mana? Di Suriah. Nah, itu kan mesti empati. Ya. Mesti empati. Pokoknya semua muslim hukum asalnya adalah selamat akidahnya. Hukum asal seorang muslim ahlus sunnah, salafi, itu hukum asalnya. Jangan cross check dulu dia manhajnya apa. Ini ngaco ini. Tanya dulu. Karena ada yang kayak gitu. Palestine manhajnya apa ya orang-orang sono? Subhanallah. Hah? Ini kok kayak begini beragama. Hukum asalnya muslim itu selamat akidahnya ahlus sunnah sampai tampak kesesatan dia. Kalau enggak nampak kesesatan dia, hukum asalnya ahlus sunnah. Ya. Walau yang isbal enggak pakai jenggot sekalipun ahlus sunnah. Ya, karena bukan ciri pembatal ahlus sunnah kalau di isbal, enggak ada kayak gitu. Ya, itu bid'ah. Kalau dikatakan pembatal ahlus sunnah isbal. Mana lagi tadi? Wa yafrahu bi ba'dihum li farahil ba'd. Dia mesti bergembira, sebagian mereka bergembira dengan kegembiraan pada selain dia, orang lain, sesama dia, sebagian yang lain. Wa yatabadaluna al-manafi'a bainahum. Maka mereka saling memberi manfaat sesama mereka. Wa yakuffuna al-adha an ba'dihim ma'a ba'din, dan mereka mesti menahan diri memberikan gangguan ya sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Wahada sya'nul muslimin. Inilah kondisi keadaan kaum muslimin. Masya Allah. Ya, Marwanto, Marwanto. Hatta yuhibba. Anyakroha. Baik. Sabda Nabi min lawazim min lazimi qaulihi. Maka diantara berarti diantara konsekuensi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga dia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang dicintai untuk dirinya sendiri, maka konsekuensinya ayakrahul muslim di akhi ma yakrahu li nafsi. Maka dia mesti membenci, seorang muslim mesti membenci untuk saudaranya apa-apa yang dia benci untuk diri dia sendiri. Ya. Dia benci untuk dirinya sendiri, ya, hal-hal yang negatif, kesesatan dan seterainya, maka juga demikian. Ya, lanjut. Maka mana kata perumunan jika sarra wa darara? Wa darara. Wa darara. Ah, sebagaimana Anda enggak suka ada keburukan, ada bahaya pada diri Anda, maka Anda juga mesti membencinya juga hal tersebut, keburukan itu pada saudara Anda. Terus wala tadurruhu wala tagushuhu wala tagushuhu wala tagushuhu wala tagushuhu wala tagushuhu wala tagushuhu wala tagushuhu wala tagushuhu wala tagushuhu. Maka janganlah Anda menimpakan keburukan untuk dia. Wala tadurruhu bih. Jangan Anda memberikan mudarat untuk dia. Wala tagushuhu. Jangan Anda menipu dia. Wala tahunu. Jangan Anda mengkhianati dia. Karena Anda benci perkara itu semua, linafsika, terjadi pada diri Anda. Terus? Baik, maka ini hadis ini min jawami kalimir rasul. Merupakan diantara jawami kalamnya rasul. Artinya rasul berbicara singkat, padat, namun maknanya menyeluruh, penuh faedah, itu jawami kalim. Terus manit tasofa. Baik, maka ini juga menunjukkan ala kamali imani manit tasofa bihadis sifat. Ya, ini juga menunjukkan akan kesempurnaan iman bagi siapa saja yang memiliki sifat-sifat ini, yaitu sifat mencintai untuk saudaranya apa-apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Terus baik, waman faqadaha, maka barang siapa yang hilang, ya, hilang dari sifat ini, maka berarti imannya kurang. Ya. Ini harus kita akui. Kadang-kadang kita enggak terlalu suka orang lain dapat kebaikan seperti kita suka dapat kebaikan itu. Berarti sini iman kurang. Ya, lanjut. Baik. Ya, mana tadi? Fafihil has, maka dalam hadis ini terdapat has, dorongan, anjuran untuk mu'akhah, ya, saling menjalin persaudaraan di antara kaum muslimin. Ya, terus tabadul. Al-ma'nawi wal-madi, dan saling ya bertukar manfaat baik secara maknawi maupun materi. Ya, secara maknawi itu kita saling nasehat. Materi itu ya bantu dalam bentuk materi. Ya, kita bantu dia baik dari sisi harta, kita turun meringankan beban dia. Ya, menghibur dia. Nah, ini. Ya, terus lanjut. An-naf'u al-ma'nawi bitanasuhi bitanasuhi wa ta'limi wal amri bil ma'rufi wa nahyi 'anil munkari. Baik. Itu manfaat yang secara maknawi yang kita mesti saling berbagi, yaitu saling menasihati, taklim, mengajarkan, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini bentuk-bentuk saling memberikan manfaat secara maknawi. Ya. Nah, ini mesti ada. Kita ini risau terhadap kaum muslimin. Ya. Seorang muslim mesti begitu. Nabi SAW itu risau ketika ada umat masih melakukan kesyirikan. Seorang juga mesti begitu, dia risau ketika saudaranya masih melakukan kemaksiatan, kesyirikan. Jangan malah senang ya, ada orang yang terjatuh ke dalam kesesatan, dia bilang, oh tuh, lihat tuh, lihat tuh. Dan dia apa, ini kok begitu? Ya. Terbukti kan, tahdir kita, ternyata dia benar nyimpang. Enggak kayak gitu. Harusnya kita rangkul. Kalaupun mentahdir, demi menyelamatkan umat yang lain, jangan sampai kayak dia gitu. Paham gak sih? Bukan dalam rangka syukur-syukurin dia. Ah, syukur kamu sesatkan sekarang, gak kayak gitu. Allah musta'an. Cuman dalam rangka agar kaum muslimin tidak terjatuh seperti kesalahan dia. Ya, selama dia masih muslim, ya, maka masih ada hak cinta yang kita berikan kepada dia sekedar dengan keimanan dia. Ini yang perlu dipahami ya. Hatta dia ahlu bid'ah sekalipun, kalau dia enggak kafir, ya, itu mesti ada wala kita ke dia sesuai dengan keimanan dia. Ada wala. Loyalitas kita, cinta kita kepada dia. Nah, paham enggak sih? Kalau dia menyimpang tapi masih muslim, kita barok. Berlepas diri dari dia. Baroknya itu enggak totalitas. Sesuai dengan kadar penyimpangan dia. Kalau sampai kafir, berarti baroknya totalitas. Cinta kepada dia berhenti, gak ada sama sekali. Tapi kalau masih ada muslim, masih ada cinta. Ya. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Ya. Di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Terus lanjut. Baik. Ah, sekarang kita saling memberikan manfaat secara al-madi, yaitu materi. Itu dengan apa? Bimusa adatihi. Dengan membantu dia idah ta'jamalan jika dia membutuhkan harta. Balisa dzalikal haditsu maqsuran ala an tu'tiya akhaka syai'an minal mal. Namun hadis ini tidaklah terbatas Anda memberikan kepada saudara Anda ya harta. Terus fahada memang itu yang diminta. Fahada matlubun. Terus? Namun bukan ini maksudnya semata. Masih ada maksud yang lain dalam hadis ini. Cinta kebaikan kepada saudara. Lanjut. Bal hunaka ma huwa adhamu minhu. Bahkan ada yang lebih agung daripada ini semua. Lanjut. Watan sohuhu. Baik, ya. Anaka idza ra'aita, yaitu apabila Anda melihatnya ala maksiatin, berada di atas suatu kemaksiatan, tanhahu, Anda mencegah dia. Watan sohuhu, Anda menasihati dia. Bima bainu wa bainak, di antara Anda. Lanjut. Baik, karena Anda enggak suka hal tersebut ada pada diri Anda, maka Anda pun enggak tidak menyukai hal itu ada pada saudara Anda. Lanjut. Wa tu'allimuhu. Tubayyinuhu lahu wa tursidu min badli. Wa tu'allimuhu, Anda mengajarkan dia idza ra'aita 'alaihi jahlan, apabila Anda melihat dia itu dalam keadaan jahil, enggak tahu fi umuri dinihi, dalam urusan agama dia. Wa tubayyinulah, Anda jelaskan kepadanya. Wa tursyiduhu, Anda bimbing dia. Hadza a'zamu min badzil mal, ini lebih agung, lebih besar daripada sekedar membantu dia dengan mengerahkan donasi, bantuan harta. Fayan bagi maka sudah sepatutnya ya sudah ada bainal muslimin. Sikap ini mendominasi pada kaum muslimin, di antara kaum muslimin. Sikap ini yang harusnya dikedepankan. Hai, barakallahu fikum. Ya, selesai pembahasan hadis ke-13. Ya, Selasa atau Kamis besok insyaallah kita masuk ke hadis ke-14. Ya, subhanallahi wa bihamdih. Syadallah ila lantastabir.